Spesial buat pasukan ambiar, ada yang ambiar di sini hatinya. Ambiar KB. Sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jeru luar biasa.